Dunia memang penuh dengan hiruk-pikuk. Berbagai gemerlap dunia tentu menyilaukan mata Anda sebagaimana Anda silau dengan sinar matahari. Namun tentu itu bukan sikap yang bijak bila Anda membiarkan mata Anda silau. Sebagaimana Anda juga tidak akan pernah membiarkan matahari menyilaukan mata Anda. Nalar sehat Anda menuntut Anda berpikir, menganalisa, dan kemudian membuat satu kesimpulan yang tepat. Apa dan bagaimana Anda menyikapi silaunya sinar matahari? Anda menggunakan topi? Anda menggunakan payung berteduh di bawah pohon? Di bawah rimbunnya, dedaunan? Untuk menjaga kesehatan mata Anda dan tujuan-tujuan yang lainnya. Demikian pula dengan berbagai gemerlap dunia. Sebagai seorang muslim yang memiliki nalar sehat, memiliki hati nurani, tentu Anda tidak akan membiarkan mata Anda silau karena cahaya gemerlapnya kehidupan dan hiruk-pikuknya dunia. Karena Rasulullah SAW berpesan kepada Anda, berpesan kepada kita sebagai umatnya, "Anna dunya hulwatun khadirah." Jatinya dunia itu begitu manis, khadirah, hijau seindah alam ini. Namun Rasulullah SAW memberikan satu catatan penting, "Wallahu mustakhlifakum fiha." Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian sebagai pemimpin di bumi ini. Tentu sebagai seorang pemimpin Anda akan menimbang, menilai, mengukur, memikirkan dan merenungkan, menganalisa untung ruginya sebagai wujud dari kepemimpinan Anda. Fayanzuru kaifa ta'malun, dan kemudian Allah bukan hanya sekedar menjadikan Anda sebagai pemimpin, namun kelak di hari kiamat setelah Anda meninggalkan dunia ini, meninggalkan berbagai hiruk pikuk dunia ini, Allah fayanzuru kaifa ta'malun, Allah akan melihat, Allah akan menghisab, menimbang apa yang kalian kerjakan, apa yang Anda lakukan tentang dunia ini. Apakah Anda silau sehingga Anda tidak dapat menilai dunia? Mata Anda menjadi kabur, nurani Anda menjadi tertutup oleh gemerlapnya dunia atau nalar sehat Anda. Nurani Anda, iman Anda menuntut Anda, memimpin Anda, menuntun Anda untuk bisa bersikap dengan baik dan benar. Untuk menjadi seorang pemimpin yang penuh tanggung jawab sehingga Anda memimpin dunia ini, bukan dipimpin oleh dunia. Anda menjadi orang yang mengatur dunia, bukan diatur oleh dunia. Ingat, Rasulullah SAW telah memberikan satu peringatan kepada Anda. Da'isa abdud dinar, da'isa abdud dirham, da'isa abdul khamisah, da'isa wantakas wa'idha syika falantakas. Celaka orang yang berlari, berpacu di belakang dinar dan di belakang dirham. Umurnya, waktunya, tenaganya, semua potensinya digunakan hanya untuk mengumpulkan, mengeruk, menumpuk dinar dan dirham. Celaka orang yang hanya mengejar keindahan dan nikmatnya pakaian sutra, pakaian yang indah. Ta'isa wan takas, kata Rasulullah. Celaka dan tersungkur, jatuh tertimpan tangga. Betapa menderitanya Anda. Sudah jatuh, ternyata tangganya pun menimpa Anda. Sungguh menderitakan. Wa'idha syika falan takas. Dan ketika Anda terus berlari di belakang dunia, terpukau, terperdaya, silau oleh kemelapan dunia sehingga Anda lalai bahwasanya Anda kelak akan dihisab, Anda akan berjumpa dengan Allah, Anda harus mempertanggungjawabkan seluruh amal Anda kepada Allah. Ketika Anda silau, ketika Anda lupa, hanyut, lupa daratan, apa yang terjadi? Wa idza syika falan taqas, ketika Anda ditimpa musibah, fakta kodrat ilahi berbicara sehingga Anda mengalami musibah, mengalami kegagalan, harus berhadapan dengan fakta bahwa dunia ini semuanya adalah di tangan Allah. Allah yang mengatur dunia. Kadang dunia itu berputar ke atas, kadang juga berputar ke bawah. Kadang Anda untung, kadang Anda buntung. Kadang Anda sehat, kadang Anda sakit. Dan suatu saat Anda harus berhadapan dengan fakta. Al-maut. Ketika al-maut telah tiba, telah menjemput, apa yang telah Anda siapkan untuk menghadapinya? Apakah kemerlapan dunia ini akan Anda bawa? Tidak. Apakah indahnya dunia akan Anda bawa jadikan bekal? Sekali-kali tidak. Hanya amalan andalah yang akan Anda bawa. Karenanya, janganlah mata Anda silau dengan kilauan dunia ini. Ingat, Anda di dunia ini sebagai pemimpin. Anda di dunia ini sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh manusia telah kami muliakan. Namun, apa tujuan Anda di dunia ini? Untuk apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan Anda semuanya ini, fasilitas, harta kekayaan, keindahan dunia, manisnya dunia. Allah taala mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidaklah ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menegakkan ibadah, menegakkan ubudiyah, hanya mengesakan Allah, beribadah kepada Allah, mengabdikan diri Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah Anda melakukannya? Kapankah Anda melakukannya? Seberapa banyakkah Anda melakukannya? Hingga kapan Anda melakukannya? Simaklah, Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Teruslah dan teruslah. Teruslah Anda beribadah kepada Rabbmu. Hatta ya'tiyakal yaqin, hingga al-yaqin, yaitu ajal, suatu yang pasti, suatu kepastian yang tidak bisa Anda hindari, al-maut, menjemput Anda. Saat itulah Anda berhenti, saat itulah Anda usai dari tugas Anda beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga petuah singkat ini bermanfaat bagi Anda, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang tidak silau dengan gemerlapnya dunia, kilauan dunia, sebagaimana kita juga mampu membentengi mata kita dari silaunya matahari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.